السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله سلام بني بعض الله سبحانه وتعالى الله وبركاته. الله مدكان كتاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إن شاء الله pada pagi hari ini Apaan? Suaranya jelas nggak ya? Yang ini jelas, yang tadi gema. Oh, tadi itu apa? Ada live YouTube-nya belum dimatikan. Ya, silakan dibaca buku niat ayat 5. Bu. Buku niat. Afwan. Lupa di mute, lupa di unmute. Biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayah. ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Dan janganlah kau kagum pada harta-harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah hanya ingin mengazab mereka dengannya di kehidupan dunia, dan diri-diri mereka akan mati, ya, tazhaq, akan lenyap. Akan lenyap sementara mereka dalam keadaan kafir. Sementara, betul enggak sih? Sementara mereka dalam keadaan kafir itu wawhal, ya. Iya, betul. Sementara mereka dalam keadaan kafir. Alfa'u harfu isti'naf aja, ya. Harfu isti'naf la lanahia tu'jib fi'il mudhari majzum bila nahia. Al-kafu maf'ulun bih, amwalu fa'il dari tu'jib, hum mudofun ilaih. Al-wawu harfu atfin, la nafyin, awladu ma'tuf ke amwalu, hum mudofun ilaih. Inama adatul hasrin yuridu fi'il mudhari. Allah lafzu jalalah sebagai fa'ilnya. Li alamu lamu ta'lil. Yu'adziba fi'il mudhari mansubun bi lamu ta'lil. Hum tunggu. Hum itu maf'ulun bi. Fa'ilnya tadi huwa ya, dobin mustatir huwa ya udu Allah. Biha jar wa majrur fil hayati jar wa majrur. Dunia na'at dari hayati. Al-wawu harfu atfin. Tazhaqo ini fi'il mudhari mansubun. Karena dia ma'tuf ke yu'adziba ya. Karena ma'tuf ke yu'adziba. Betul Ustaz. Tazhaqo. Fi'il mudhari mansubun kan ya Ustaz ya. Anfusu fa'il hum mudhafun ilaih. Al-wawu wawha hum mubtada kafirun khobar. Kok enggak ada suaranya ya? Assalamualaikum Ustaz. Nah. Fala tafsirnya ya. Fala ta'jibaka ayyuhan nabiyyu amwala amwala ya tadi. Amwalu ya. Amwalu haula'il munafikina wala auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya bitta'abi ya, dengan keletihan bitta'abi fi tahsiliha wabil masaibi lati tafi'u fiha haitsu la yah tasibuna alati taqau taqau oh iya ya firma taqau allati taqau fiha haitsula yahtasibuna dzalika indallahi wa takhruja anfusuhum wa yamutu. Wah, ini mah firma di wa takhruja. Oh tafa'ala ya takhruja wa takharraj wa takharraja anfusahum wa yamutu ala kufrihim billahi wa rusulihi. Dan janganlah engkau kagum wahai Nabi pada harta-harta dan anak-anak mereka, orang-orang munafik itu. Sesungguhnya Allah hanyalah ingin mengazab mereka di dalam dengan kehidupan di dunia, dengan keletihan atau kelelahan dalam memperolehnya, dan musibah-musibah yang terjadi padanya. Sedangkan mereka tidak mengira atau tidak menyangka bahwa itu sebenarnya dari sisi Allah. Dan jiwa-jiwa atau roh-roh mereka keluar sementara mereka mati di atas kekafiran kepada Allah dan Rasulnya. Kada, Ustaz. Naam, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Maka janganlah membuatmu takjub harta-harta mereka, tidak pula anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah kehendaki adalah yang mengadab mereka di kehidupan dunia dan menghancurkan diri-diri mereka atau mengadab diri-diri mereka, wahum kafirun ya, sementara mereka dalam keadaan kafir. Jadi jangan kita merasa takjub dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang munafik ya. Karena memang orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, mereka beberapa di antara itu memiliki harta yang banyak ya. Kemudian memiliki anak-anak yang banyak dan juga memiliki kemampuan atau lihai dalam berbicara. Jadi memang itulah kemampuan yang dimiliki oleh munafik. Mereka lihai sekali ya memutar lidah mereka agar dianggap beriman oleh orang-orang yang beriman. Padahal di hati mereka, mereka menyimpan ya kebencian ya kepada Islam dan Muslim. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ingin membuat mereka itu tersiksa baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tahu bahwasanya orang munafik nanti di akhirat ya mereka siksaannya itu lebih berat daripada orang kafir sekalipun. Dikarenakan mereka tidak jujur ya dalam keimanan mereka. Nah, ya silakan baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafrakun. Dan mereka bersumpah atas nama Allah bahwa sesungguhnya mereka adalah dari bagian kalian. Padahal mereka bukan dari bagian kalian, tetapi mereka adalah kaum yang mereka takut. Ya, frokun itu ya. Emang artinya takut ya? Ya, frokun. Bukan yang ini, yang berpecah belah. Oh, di beberapa terjemahan takut gitu tadi. Tapi oh, takut gitu ya? Nah, ya coba betul. Ya. Al-wawu harfu atfin yahlifuna fi'il mudore al-wawu sebagai fa'il billahi jar majrur Allahi lahtu jalala innahum inna harfu taukit wa nasbin hum isim inna la minkum la harfu taukit minkum jar majrur sibil jumlah la minkum sebagai khobar inna al-wawu harfu atfin ma harfu nafi hum mubtada minkum jarar majrur alawu harfu alfin lakinna namanya harful istidrak harfu istidrak lakinahum isim. Hukumnya isim lakinah, betul? Hukum isim lakinah. Qaumun ada. Qaumun ada. Khobar ya. Khobar lakinah. Qaumun itu, ya khobar lakinah. Ya frokun fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'ilnya. Wayahlifu ha'ula ilmu nafikuna billahi lakum ayyuhal mu'minuna. Kadiban wa batilan innahum laminkum walaisu minkum walakinnahum qaumun yukhafuna wa yahlifuna taqiyatan lakum qaumun yakhafuna wa yahlifuna taqiyatan taqiyatan lakum. Mereka bersumpah, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka adalah bagian kalian wahai orang-orang mukminin. Mereka berdusta dan batilan berbuat kebatilan. Berbuat batil, sesungguhnya mereka bukan bagian dari kalian, tetapi mereka adalah bukan bagian kalian tetapi nggak, mereka justru adalah mereka membuat kedustaan dan kebatilan, sesungguhnya mereka benar-benar dari kalian, padahal mereka bukan dari kalian. Mereka membuat dusta dan kebohongan bahwa sesungguhnya mereka adalah bagian kalian, padahal sesungguhnya mereka bukanlah bagian kalian, tetapi mereka kaum yang takut dan bersumpah di hadapan kalian bahwa sesungguhnya mereka bagian kalian. Bukan, takfiyatan itu takiyah aja ini istilah soalnya. Mereka bersumpah secara takiyah pada kalian. Mereka bersumpah secara takiyah adalah bagian dari kalian. Nah, melakukan. Bertakiyah kepada kalian gitu artinya. Oh, bertakiyah kepada kalian. Ya, nah. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya mereka benar-benar bagian dari kalian, Akan tetapi mereka bukanlah bagian dari kalian. Dan akan tetapi mereka adalah kaum yang takut. Ya. Kalau lihat tafsirnya memang artinya takut. Jadi orang munafik itu, mereka bersumpah bahwasanya mereka adalah bagian dari orang-orang beriman. Namun Allah menafikan keimanan mereka dengan berfirman, wa ma hum minkum. Ya, sementara mereka bukanlah bagian dari kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun. Akan tapi mereka adalah kaum yang takut. Takut dari apa? Karena kita tahu bahwasanya orang munafik itu adalah sebetulnya orang kafir ya. Namun mereka tahu kalau mereka menampakkan kebencian mereka, menampakkan kekafiran mereka, permusuhan mereka kepada orang beriman, mereka akan binasa ya, karena pada saat itu kekuatan kaum muslimin sangatlah kuat. Maka orang munafik daripada dia ya head to head gitu ya, menampakkan permusuhan dan peperangan kepada orang beriman, lebih milih untuk beriman. Jadi mereka itu beriman hanya karena takut dengan kaum muslimin, bukan karena ikhlas dari dalam hati mereka. Maka mereka pun menampakkan keislaman, keimanan, namun menyembunyikan kekufuran dan kebencian kepada kaum muslimin. Di tafsirnya dikatakan, fayahlifuna taqiyatan lakum. Maka mereka bersumpah taqiyah sebagai bentuk taqiyah kepada kalian. Taqiyah itu adalah suatu perbuatan di mana mereka berdusta ya. Jadi di hadapan orang lain dia bersifat A, ya, sementara di belakangnya bersikap sebaliknya. Ini namanya taqiyah. Dan taqiyah ini banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah ya. Jadi orang Syiah itu mereka banyak melakukan taqiyah ya, di tengah orang-orang beriman seakan-akan mereka bukan Syiah, Sunni seperti yang lain. Namun di saat yang mereka merasa sudah memiliki kekuatan, maka mereka tidak akan ragu-ragu dalam menampakkan ya Syiah mereka, kesyiahan mereka. Ini namanya taqiyah. Jadi taqiyah itu menyembunyikan identitas diri, kemudian melakukan perbuatan yang sebetulnya dia ingkari. Demi apa? Demi meraih simpati dari orang-orang yang beriman. Ini namanya taqiyah. Dan ini banyak dilakukan oleh orang Syiah. Nah, ya, kita lanjutkan. Baca Bu Nurul. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilaihi wa hum yajmahun. Seandainya mereka menemukan tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang tempat masuk, pastilah mereka menoleh kepadanya atau berpaling kepadanya, dan mereka lari dengan sekencang-kencangnya. Nah. Ya. Lau harfu syartin, yajiduna fi'il mudore, waw sebagai fa'il, malja'a, maf'ulun bi au harfu atfin magharatin maktuf kemudian au harfu atfin muddakhala juga maktuf kepada malja'a alam harfu jawab ya harfu jawab harfu jawab walau fi'il madi al waw sebagai fa'il ilahi jar majrur al-waw hal ya. Ya, hal. Hal kemudian hum mubtada yajma'u yajma'una fi'il mudhari waw sebagai fa'il ini sebagai kabar mubtada. Naam. Gitu ya, Ustaz. Ini mana nih 57 law. Law yajidu. Lau yajidu haula ilmu nafikuna ma'manan ma'manan wa wahusnaan wahisdan wahisnaan apa? Wahasnan hisdan kayak hisdan itu perlindungan ya wahisnaan yakfaduhum ya fazhum ya, yang melindungi mereka. Yang fazhum au kahfan fi jibali fi jabalin. Fi jabalin. Ya, ya. Apa nih? Yu'wihim. Yu'wihim au au nafkan, au nafkan fi fil ardi. Au nifaqan, nifaq itu lubang. Tempat sembunyi ya? Lubang nifaq artinya. Au nifaqan. Au nifaqan fil ardi. Yan yunjihim minkum. Yunjihim minkum la lanasarab lanasrafu ya. Ini lan nyalam, lam jawab lan sarafu ilaihi. Lan sarafu ilaihi wa hum yasra'u ya yasri'un. Yusri'un. Seandainya orang-orang munafik ini menemukan tempat aman dan tempat perlindungan yang akan memelihara mereka, atau gua-gua di gunung yang akan menyembunyikan mereka ya. Menyembunyikan mereka, atau lubang-lubang di bumi yang menyelamatkan juga ya. Tinggi ya, menyelamatkan. Ya, menyelamatkan mereka dari kalian. Pastilah mereka lari kepadanya dan mereka dengan bersegera gitu, dengan segera lari kepadanya. Ya, dalam keadaan bersegera. Dalam keadaan bersegera. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Kalau sekiranya mereka mendapatkan tempat berlindung atau gua-gua atau lubang di bumi, di tanah, lawalau ilaihi, niscaya mereka akan pergi ke situ. Ya wahum yajmahun, dalam keadaan mereka bersegera. Jadi orang munafik itu kalau sekiranya mereka punya peluang untuk melarikan diri dari orang beriman, mereka akan melakukannya. Tapi mau kemana lagi ya saat itu? Jadi mereka mau tidak mau memaksa diri mereka untuk memiliki tampilan sebagai seorang muslim secara lahir, tapi di dalam hati mereka, mereka menyembunyikan kebencian kepada kaum muslimin. Jadi kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih orang munafik itu ya menyimpan kebencian kepada orang Islam? Karena mereka itu sebetulnya kecewa dengan orang-orang Islam ya. Karena orang Islam itu mampu menguasai mereka dan mampu menghancurkan wilayah mereka dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Namun mereka menyadari kalau mereka melawan secara terang-terangan, ya mereka akan binasa. Mereka akan dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Makanya mereka lebih memilih untuk berpura-pura sebagai seorang muslim, lalu kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Dan memang ini yang terjadi. Betapa banyak kita saksikan bagaimana kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin dalam peperangan. Salah satu di antara sebabnya adalah karena adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang munafik ini, di antara perbuatan yang mereka lakukan adalah yang pertama, menggembosi semangat kaum muslimin agar tidak mau berjihad. Kemudian yang kedua, mereka membocorkan informasi kepada musuh-musuh Islam. Dan yang ketiga, mereka apa? Bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Dan semuanya ini kita saksikan dalam sejarah. Di dalam sejarah Rasulullah SAW bersama sahabatnya, kita menyaksikan bagaimana munafik melakukan hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, ya, akan dibaca satu. Abu Fatimah sudah hadir. Baca Abu Fatimah. Oh, enggak ada ya. Baik, Pak Buhari baca. Pak Buhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum mayyal mizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idzahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang sedekah. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, tergembira. Dan jika mereka tidak diberi, tiba-tiba mereka marah. Al-wawu harfu atwin minhum jar majrur. Man isim ya. Minhum. Minhum ini kan jar majrurnya sebagai khobar muqaddam. Jadi mannya mannya mubtada muakhar. Man mubtada muakhar yalmizu fi'lun mudore al-kafu maf'ulun. Bis sodakoti jar majrur alfa'u harfu alfa'u harfu atfin. Ya, in, boleh. In harfu nasbin u'tu ya, kok ini apa? In sartin. Harfu sartin. In harfu sartin u'tu fi'lun muda fi'lun madi. Ya, fi'lun madin mabni lil majhuli. Mabni lil majhuli. Minha jar majrur. Aduh, wawunya. Wawunya ibul fa'il. Al-wawu naibul fa'il. Min hajar majrur rodu fi'lun madi al-wawu fa'ilun. Al-wawu harfu atfin in ilam. Harfu jazmin. Lam yu'tu. Yu'tau. Fi'il mudhari. Yu'tau. Fi'lun mudhari majhul. Al-wawu. Majizumun bin. Majumun bilam min hajar majrur iza harpu jika ya apa iza yang artinya tiba-tiba kan yang artinya bukan apabila oh ya puja iya puja iya puja iya ya puja iya iza harpun puja iya hum mubtada yastahun fi'lun mudhari alwawu atfin alwawu alwawu har fa'ilun jumlah fi'il fa'il khobarul mubtada. Tafsirnya wa minal munafiqina ya man yu'ibuka wa minal munafiqina may yu'ibuka bil kismatin bil kismatis sadaqati ya bil kismatis sadaqati fa in fa inna lahum fa inna lahum ya fa inna lahum nasibu minha nasibu minha radu wa sakatu wa illam ya wa illam yusibhum hazun minha haz ya hazun minha sakhatu hazun minha sakhatu ka wa abuka dan dari orang munafik ada yang menjelekkanmu mencela menjelekkanmu dalam bagian sedekah dalam mencelak, pembagian dalam pembagian sedekah atau zakat sedekah ya jika mereka mendapatkan bagian dari darinya, mereka ridho atau dan diam. Jika mereka jika tidak mereka dapat bagian darinya, mereka benci kepadamu dan membuka dan menjelekkanmu. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Dan di antara mereka itu orang munafik ada orang yang mencelamu dalam pembagian sedekah. Maka jika mereka diberikan sesuatu dari harta sedekah tersebut, rodu, mereka ridho. Wa ilam yu'ta dan jika mereka tidak diberikan ya sedekah tersebut, idza hum yaskhatun. Ya tiba-tiba mereka mencela ya, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ya, orang munafik itu kan memang imanannya itu hanya di lisannya saja. Adapun hatinya yang diinginkan adalah harta. Jadi kalau duitnya mau gitu ya. Kalau dalam peperangan ya. Kemudian mendapatkan ghanimah mereka sangat berharap agar mendapatkannya. Karena bisa jadi mereka beriman tujuannya hanya itu. Ingin mendapatkan bagian dari dunia. Jadi mereka tidak benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kita ya pernah mendengar sebuah kisah dalam perang Hunain ya, di mana salah seorang mengatakan, ya Rasulullah, i'dilu ya. Jadi bayangin coba, ada orang yang berani mengatakan, wahai Rasulullah, berlaku adillah. Jadi orang ini merasa bahwa Rasulullah membagi-bagi harta rampasan, ya, ghanimah dalam perang Hunain itu tidak adil, maka dia mengatakan i'dil. Maka Rasulullah marah ketika itu, ya. Kata Rasulullah, "May ya'dil illam adil." Siapa yang bisa adil kalau aku saja enggak adil, ya? Ini orang enggak sopan. Dan pada kemudian hari dari keturunan orang-orang semacam ini lahirlah kelompok yang dinamakan dengan Khawarij. Nah, ini cikal bakal Khawarij itu dimulai dari sini. Ya. Ketika ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, i'dil. Ya Rasulullah, berlaku adil lah. Ini kan gak sopan. Ya. Seorang manusia mulia yang perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kebijakannya adalah yang terbaik bagi kaum muslimin, diminta untuk berlaku adil. Makanya saat itu Rasulullah menjawab, ma ya'dil illa ma'adil. Siapa yang bisa berlaku adil kalau aku saja gak adil? Dan ternyata memang pada akhirnya dari keturunan orang semacam ini lahir yang namanya orang Khawarij. Orang Khawarij itu adalah orang-orang yang mereka dikenal giat ibadahnya. Bahkan melebihi para sahabat ketika itu. Ya, puasanya lebih rajin, sholatnya lebih rajin. Tapi apa? Ketika mereka membaca Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Maksudnya, mereka ketika membaca Al-Quran tidak memahaminya. Makanya mereka menyimpang dari kebenaran. Makanya dari orang Khawarij kita belajar bahwa menjadi ahli ibadah saja itu tidak cukup. Ya. Menjadi orang yang rajin ibadah saja itu tidak cukup. Tapi kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Ya. Karena kalau cuma ibadah tapi tidak punya ilmu, ya kayak orang Khawarij. Orang Khawarij itu kan dari sisi ibadah mereka itu luar biasa. Puasanya bagus, ya, sedekahnya bagus, zakatnya bagus. Ya, sholatnya bagus, sholat malamnya bagus, sholat sunnahnya bagus. Tapi karena mereka tidak punya ilmu, atau mereka mendapatkan ilmu yang salah, mereka malah memusuhi kaum muslimin sendiri. Ya. Karena memang diantara sifatnya orang Khawarij itu, mereka mudah mengkafirkan oleh orang-orang Islam. Hanya karena maksiat, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena bagi orang Khawarij, dosa atau dosa besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nah, ini berlebihan nih. Berlebihan dalam masalah takfir. Bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin. Lawannya ada, lawannya namanya Murji'ah. Kalau Murji'ah justru sebaliknya. Kalau kata orang Khawarij, orang yang melakukan maksiat bisa dikeluarkan dari Islam, ya, bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Kalau Murji'ah, sebaliknya kontras dia. Mereka malah mengatakan, orang itu kalau udah punya keimanan dalam hatinya, dia mau maksiat, mau zina, mau bunuh orang, keimanannya itu tetap. Nah, ini orang Murji'ah. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Ya, kita tidak berlebihan seperti Khawarij, tidak pula tafrid, ya, tidak pula meremehkan seperti orang Murji'ah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, yazidu wa yanqus. Bisa tambah, bisa kurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bisa tambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dan memang ini yang benar ya. Kalau ada seorang muslim, dia sering beribadah, ya, puasa, dia sering sholat, maka mudah bagi dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Sebaliknya kalau ada orang muslim fasik, ya, sering melakukan maksiat, maka berat baginya melakukan ketaatan-ketaatan. Semakin banyak dia melakukan kemaksiatan, maka dia makin jauh dari ketaatan. Dan ini pemahaman ini benar secara syariat dan benar secara logika. Dan ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya, Bu Dayli sudah baca belum ya? Ya, belum. Ya, silakan. Ini apa soalnya nih? Karena pakai tablet jadi ngelihat data pesertanya harus ke aplikasinya jadi ribet. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasul sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Dan jikalau mereka ridho dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dan Rasulnya, dan mereka berkata, cukuplah Allah yang memberikan kepada kami, ya. Cukuplah Allah bagi kami, dan Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan Rasulnya. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Allah harfu atfin, lau harfu syartin, anna harfu taukidin wa nasbin, hum isim anna, radu fi'il madi waw fa'iluhu, ma isim mausus bagai maf'ulun bi, ata fi'il madi hum maf'ulun bi. Allahu fa'il, Allah harfu atfin, maktub ala Allahu al-ha'u mudafun ilaih. Allah hafafin qalu fi'il madi hasbu fa'il, Ustaz, ya? Fa'il dari mana? Hasbuna Allah. Allah ini kalau fa'il. Ini mubtada obat, cuma mana mubtadanya, mana obat ini? Allah mubtadanya. Terbuka apa ini? Terbuka. Hasbuna mubtada, ya, Allah khabarnya. Hasbuna mubtada. Allahu khabarnya. Khabar. Oh. Hasbuna mubtada, Allahu khabar. As-sinu harfu istiqbal. Yu'ti fi'il mudhari. Na maf'ulun bi. Allahu fa'il min fadli jar wa majrur al-ha'u mudafun ilaihi al-wawu harfu arfin rasulu itu maktuf ala Allahu al-ha'u mudafun ilaihi inna harfu tawkidin wa nasbin na isim inna ilallahi jar wa majrur rahibuna khabar. Bismillah. Walau anna haula illazina ya'ibunaka fi qismati shadaqati radu bima qasamallahu wa rasuluhu lahum. Wa qasamallahu wa rasuluhu lahum. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa yu'tina rasuluhu mimma atahu Allahu. Inna narghabu Ustaz, ya? Inna narghabu. Oh, narghabu. Narghabu aja, ya. Maksudnya kenapa? Kan enggak ada yang menasabkan situ. Inna narghabu ayyuwassi'allahu alaina. Fayu'nina anni sadaqati wa an shadaqatin nasi law fa'alu dzalika lakana khairal lahum wa ajda. Dan sekiranya orang-orang yang mencelamu dalam pembagian sedekah mereka puas terhadap pembagian Allah, ya, terhadap pembagian Allah dan Rasulnya, terhadap kalian, terhadap mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Kelak Allah akan datang kepada kami berupa keutamaannya dan memberikan kepada kami. Dan Rasul-Rasulnya memberikan kepada kami, gitu, Ustaz. Nah. Kepada kami apa yang Allah berikan. Sesungguhnya kami ingin Allah meluaskan atas kami, maka lalu Allah mencukupi kami dari zakat yang dari sedekah aja. Oh, dari sedekah. Dari sedekah dan dari sedekah manusia. Nah, itu Pak. Kalau agar yang demikian itu. Kalau mereka melakukan yang demikian. Oh. Kalau mereka melakukan yang demikian, tentulah itu baik bagi mereka dan berguna. Ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum radu ma ataahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Kalau sekiranya mereka ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dan juga Rasulnya, dan mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami, sayyidina Allah min fadli, niscaya Allah akan memberikan kepada kami sebagian karunia-Nya, begitu pula Rasul-Nya, sesungguhnya kami hanya mengharapkan, hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya orang munafik itu ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan apa yang Rasulullah berikan kepada mereka, maka ini tentu lebih baik bagi mereka. Jadi mereka tidak mengharapkan apapun ya selain Allah, ya. Tidak menjadikan tujuan yang lain dalam keimanan mereka selain iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih baik daripada ya keimanan palsu yang mereka miliki. Artinya sebetulnya orang munafik itu kan sudah bagus ya. Artinya secara zahir mereka sudah Islam, ya, sudah sholat, ya, berkumpul dengan orang-orang Islam. Masalah mereka hanya ada di hati. Masalah mereka hanya ada di hati. Kalau sekiranya mereka menata hati mereka, kemudian menjadikan niat mereka hanya Allah semata, maka itu lebih baik bagi mereka. Tapi kenyataannya orang munafik itu tidak pernah ikhlas dalam keimanan mereka. Nah, ya, baca Bu Azmi baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. إِنَّمَا آدَةُ الْحَسَرِ الصَّدَقَاتُ مُبْتَدَأٌ. Teman dulu. Terimanya belum. Ya. Oh iya, terimanya belum ya. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil zakat dan orang yang dilunakkan hatinya dan untuk orang yang memberikan hamba, untuk hamba rikob itu hamba sahaya ya. Iya, hamba sahaya. Hamba sahaya al-warimina dan untuk orang-orang yang berhutang dan untuk orang-orang yang di jalan Allah dan yang sedang melakukan perjalanan. Yaitu sebagai kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Innama adatul hasrin as-sadaqatu mubtada lil fuqara khabarnya al-wawu harfu adfin al-masakini ma'tuf ilal fuqara wal-amilin al-wawu harfu adfin al-amilina ma'tuf alaiha jar wa majrur al-wawu harfu adfin al-mu'allafati ma'tuf juga kulubuhum apa ini Ustaz? Naib fa'il atau apa kira-kira? Naibul fa'il betul ya. Cuma mana fi'il majrurnya? Mahzuf. Mahzuf. Kok mahzuf? Mahzuf dari mana? Mu'alafati kulubahum. Dari mu'alafa ya, isim maf'ul beramal. Oh iya, iya. Sebagai kan kalau isim fa'il beramal fi'il ma'lum, kalau isim maf'ul beramal fi'il majhul. Majhul, oh iya. Kulubuhum berarti tetap naib fa'il gitu ya, ininya. Ya. Al-waw harfu afin fi harfu jar riqabi. Berarti ini majrurun bifi. Majrurun bifi dia maktuf, maktuf juga ustaznya ke li. Ya. Bisa gitu, ya. Ke mana maktufnya? Lil fuqara. Iya, ke fuqara ya. Al waw harfu atfin al gharimina maktuf ke lil fuqara al waw harfu atfin fi harfu jar sabili harfu majrur. Allahu lafzul jalalah mudafun ilaih al-waw harfu alfin ibni ma'tuf lagi as-sabili mudafun ilaih faridotan hal minallahi jar wa majrur al-waw harfu istinaf Allahu mubtada alimun khobar hakimun khobar kedua. Innama innama tu'ta az-zakatu wal wajib al-wajibatu lil muhtajina alladhina la yamlikuna shay'a walil masakini alladhina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatihim walil hajatahum. Oh ya. Alat wa yasuddu hajatahum walil walil walis sa'adati alladzina yajma'un naha walil ladzina tu'allifuna. Itu bukan sa'adati. Walis su'atil ladzina walis su'atil ladzina yajma'unaha walil ladzina tu'allifuna qulubahum tu'allifuna qulubahum biha mimman yurja islamahu au mimman yurja islamuhu mimman yurja islamuhu wa quwwatu imanihi au nafa'ahu lil muslimin au nafa'ahu naf'uhu lil muslimin au tadfa'una biha syarra ahadu anil muslimin syarra ahadin anil muslimin ahadin syarra ahadin anil muslimin wa tu'ta fi itqa itkin fi itkin itkin itki riqabi al arqa wal mukatibin itki riqabi al arqa wal mukatibin wa tu'tolil makatibina wa tu'tolil gharimina li islahi zatil bayan baini li islahi dhatil baini waliman atqalathum adduyuni fi atqalahum adduyunu ya Ustaz fi ghairi fasadin wala tabdhirin fa'asaru walil wazati fi sabilil walil wazatin fi sabilillah walil musafiril ladzina inqata'at bihi an-nafaqatu hadhil kismatu faridatun faradahallahu wa qaddaraha wallahu alimun bima salihha ibadati bima salihi kan mudaf dia boleh kasrah bima salihi ibadihi hakim hakimun fi tadbirihi wa syar'ihi. Sesungguhnya zakat itu zakat yang wajib itu untuk orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, dan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki apa-apa yang dibutuh, apa-apa yang mencukupi dan yang apa yang memenuhi hajat mereka. Dan untuk as-sa'ah itu apa tadi? Orang-orang yang mengusahakan. Oh iya. Dan untuk orang-orang yang mengusahakan pengumpulan dari zakat itu, dan untuk orang-orang yang hatinya dilunakkan dengan hatinya bisa dilunakkan dengan zakat itu, maksudnya gitu ya. Ya, yang diharapkan ya, keislamannya. Dan untuk menguatkan imannya atau untuk bermanfaat untuk kaum para, untuk kaum muslimin atau untuk untuk membayar atau untuk menolak keburukan atau untuk menolak keburukan dari kaum muslim seseorang dari kaum muslimin. Dan juga zakat dibayar untuk membebaskan petawanan. Bukan tawanan, budak. Budak, membebaskan budak. Yang berusaha memerdekakan dirinya. Budak yang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Dan dibayar untuk orang-orang yang banyak hutang. Untuk memperbaiki hubungan. Untuk memperbaiki maksudnya hubungan antara yang hutang dan yang memberi hutang gitu ya Ustaz. Iya. Yeah. Dan untuk orang-orang yang berat. Yang hutang itu memberatkan mereka. Oh, yang hutangnya memberatkan mereka. Dan yang dia berhutang bukan untuk kerusakan, tidak pula untuk tabzir. Ya, yang hutangnya bukan untuk kerusakan dan untuk berlebih-lebihan dan untuk maka mereka pun merasa sulit membayar hutang. Maka mereka sulit membayar hutang dan untuk perang di jalan Allah dan untuk orang-orang dalam perjalanan yang terhenti terjalannya kehabisan bekal maksudnya gitu ya. Maka ini adalah pembagian pembagian zakat yang telah Allah telah Allah wajibkan dan tetapkan, dan Allah mengetahui kebaikan untuk hamba-hambanya dan Allah maha bijaksana dalam pengaturan dan syariatnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Kapan tolong Bu Deris di silent dulu Bu, suara motornya masuk soalnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir. Siapa orang fakir? Di tafsirnya dijelaskan. Orang fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki sedikit pun dari harta. Maksudnya, mereka ya benar-benar tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan mereka. Para ulama fikih menjelaskan bahwa perbedaan antara orang fakir dengan orang miskin adalah kalau orang fakir itu hanya mampu memenuhi kebutuhan mereka kurang dari 50%. Jadi kalau misalnya standar hidup di Indonesia ini 30.000 per hari, maka orang fakir itu misalnya hanya punya uang 10.000. Dia masih bisa makan, tapi tentunya dengan lauk yang tidak sama dengan orang yang bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Siapa orang miskin? Ditaksinya disebutkan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa yang mencukupi dan menutup kebutuhan mereka. Jadi orang miskin itu sedikit lebih baik daripada orang fakir. Makanya beberapa ahli fikih memberikan pembatasan bahwa kalau orang miskin itu sudah lebih dari 50%. Jadi kalau ibaratnya sehari 30.000, nah orang miskin itu sudah bisa 20.000. Sebenarnya belum cukup ya, belum cukup, tapi lebih baik daripada orang fakir. Kemudian penerima sedekah yang selanjutnya adalah wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang mengurusi ya harta sedekah tersebut ya. Jadi amil ini dia boleh mendapatkan bagian dari harta sedekah ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang apa namanya dilunakkan hati mereka, itu orang-orang mu'allaf. Di tafsirnya dijelaskan bahwa mu'allaf itu mencakup tiga golongan ya. Yang pertama adalah orang yang memang diharapkan keislamannya, jadi diharapkan dengan kita berikan sedekah kepadanya, dia akhirnya mau menerima Islam. Ya. Au quwwatu imanihi, atau diharapkan menjadi kuat imannya. Dia baru masuk Islam, maka supaya kuat imannya kita bantu, kemudian dia merasa bahwa orang Islam itu sangat baik membantu sesamanya sehingga makin kuat keimanannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam tafsir dijelaskan, ya, atau yang di, ada empat berarti Afan, atau yang diharapkan manfaatnya bagi orang Islam, ya, bagi orang-orang Islam. Jadi kadang-kadang ada orang kafir yang, dengan kita memberikan itu kepadanya, maka diharapkan dia akan berbuat baik kepada orang yang beriman. Atau tadfa'una biha syarra ahadin al-muslimin, atau untuk menolak keburukan orang, ya, orang kafir. Jadi bisa juga diberikan kepada orang kafir dengan harapan dia tidak lagi mengganggu kaum muslimin. Ya. Jadi di sini ada rinciannya. Siapa yang maksud dengan al-mu'allafah qulubuhum? Nah, kemudian wafir riqab, dan para budak. Ya. Jadi budak itu ada yang diizinkan untuk merdeka oleh tuannya dengan catatan dia harus menebus dirinya sendiri. Misalnya telah disepakati bahwa engkau boleh bebas dengan membayar uang tebusan sekian ratus juta. Nah, ini namanya mukatabah ya. Budak yang boleh bebas dari tuannya karena diizinkan oleh tuannya, tapi dengan memberikan harta sekian. Nah, yang seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh harta sedekah atau zakat diberikan kepada orang yang mau memerdekakan dirinya, tapi zaman sekarang enggak ada ya. Nah, kemudian wal gharimina ya, dan orang-orang yang berhutang dengan catatan dia berhutangnya bukan dalam rangka gaya hidup ya kalau bahasa kita zaman sekarang. Tapi memang hutangnya itu untuk kebutuhan hidup. Ya. Maka yang seperti ini boleh diberikan harta dari sedekah ataupun zakat. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya mujahidin, mereka ini kan harus meninggalkan keluarga mereka, ya sebulan, dua bulan, tiga bulan, otomatis, ya dia nggak punya waktu untuk mencari nafkah, maka anak dan istrinya menjadi tanggungan kaum muslimin, ya, begitupun orangnya, ya, mujahidinnya. Wa bini sabil, dan orang-orang yang musafir, ya, yang mereka tidak punya akses ke harta mereka. Ya bisa jadi dia orang kaya di daerah asalnya. Tapi kan kalau pergi, ini zaman dulu ya. Zaman dulu kan nggak bisa orang pergi membawa semua hartanya. Kalau zaman sekarang rasanya nggak ada ya misabil ya. Maksudnya kalau zaman dulu tuh bisa jadi orang kaya, ya kemudian ketika safar dia boleh menerima zakat, ya boleh menerima sedekah karena nggak punya. Dia terputus dari harta yang dimiliki di rumahnya. Tapi rasanya kalau zaman sekarang nggak ini ya. Karena kan bisa jadi orang nih hartanya ditinggal di Indonesia, dia pergi kemana? Tapi kan dia bisa menyimpannya di bank gitu ya, di bank. Jadi penerapannya zaman sekarang agak sulit gitu ya. Nah, fariidatan minallah ya, semuanya ini sebagai kewajiban dari Allah. Jadi inilah al-asnaf as-samaniyah ya, 8 golongan yang berhak menerima sedekah atau zakat. Ya, kita rekap lagi. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga orang-orang yang amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berutang, yang ketujuh mujahidin, dan yang kedelapan adalah musafir. Ya. Ini 8 orang yang boleh menerima zakat, sedekah dan sebagainya. Nah, baik ya, mungkin sampai di sini dulu ya, karena waktunya nggak cukup. Ada pertanyaan masuk nggak ya? Nggak ada ya? Untuk hadisnya nggak dulu ya, soalnya udah ya, setengah 7. Ustaz, ya, suaranya agak ini ya, Ustaz flu ya? Nggak. Oh, nggak ya, Alhamdulillah. Aman. Tapi mungkin sampai sini materi kita, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita paham dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.